Mitra bisnis, menurut Kwee Kian Gee, negara-negara Eropa Barat yang demokrasinya jauh lebih maju dibanding Indonesia, pola berpikir serta bertindak serikat buruhnya juga sangat rasional serta matang. Sehingga tidaklah mengherankan jika di negara-negara Eropa Barat, partai buruh bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Namun tetap bisa menyeimbangkan antara kepentingan buruh, sektor usaha, serta negara secara keseluruhan. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwee Kian Gee. Baik Pak Kwee, seandainya pimpinan Indonesia mau bertindak tegas, menghapus outsourcing sekaligus memperbaiki aturan pesangon yang tidak rasional, apakah masalah bisa segera diatasi? Ya bisa, tapi itu kan dibutuhkan presiden yang kuat, pemerintah yang kuat. Nah kalau ada presiden yang berani mengambil posisi begitu, ya beres. Misalnya dalam bidang lain sama sekali ya. Dalam bidang agama misalnya. Waktu di Prancis ada keputusan, kalau tidak salah mereka memutuskan tidak boleh pakai jilbab gitu kan. Lalu Muslim di sana kan marah. Dalam satu malam membakar 580 mobil. Kebakaran. Waktu itu Sarkozy kalau nggak salah. Dia bilang pokoknya apapun saya hadapi dengan kekerasan. Loh ini negara sangat negara sangat modern, sangat liberal, sangat demokratis. Tetapi ada suatu titik, ada suatu garis yang kalau ini dilampaui ya bisa-bisa lah. Oleh karena sudah mengancam kelangsungan hidup seluruh bangsa ini gitu. Nah ini kan tidak ada yang berani mengambil posisi begitu. Oleh karena begitu ada aba-aba ke arah sana, buruhnya marah gitu. Lantas berapa lama dampaknya akan dirasakan jika ketegasan itu dilakukan? Saya kira sementara. Jadi kalau buruhnya pun moko, oke, moko ya moko, ayo. Cuma presiden yang seperti itu mesti didukung oleh angkatan bersenjata dong. Polisi, tentara, TNI di belakang semua. Tidak dalam arti nembak, tidak. Oke, ini saya berlakukan. Anda moko, moko. Nggak dapat income. Ya, ancur-ancuran ekonomi oke. Tapi yang mulai tidak tahan duluan kan buruhnya. Apalagi kebutuhan buruh-buruh kita memang bisa diukur ya Pak Kwee? Iya, apalagi buruh di sini. Nah, dulu buruh-buruh di negara-negara yang maju kuat sekali. Kuat-kuatan karena punya dana besar sekali. Nah, tetapi mereka memang rasional, memang matang, memang masuk akal. Jadi itu ketika mereka begitu besar, begitu berpengaruh, begitu berkuasa sampai menjadi partai politik, itu lalu menjadi beres. Sehingga akhirnya sampai bisa menjadi Perdana Menteri. Gitu kan? Demikian Kwee Kian Gee, saya Mary Agustin.